Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada orang berdoa, tidak ada orang yang meminta, tapi kau katakan amin. Kau katakan amin. Kau katakan amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak melihat, aku melihat. Kalian tidak mendengar, aku mendengar. Jibril berkata, saat aku berada di anak tangga yang pertama, apa kata Jibril? Bukan liman adraka Ramadan falam yufar lah, celakalah orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Lalu Nabi menjawab doa itu dengan amin, kabulkanlah ya Allah. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada ini, yang berdoa Sayyidina Jibril alaihi salam, yang mengaminkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaka orang yang berjumpa Ramadan falam yufar lah, tapi tak Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kau katakan amin pada anak tangga yang kedua? Bu'dan liman zukirta walam yusalli alaika, celaka orang yang ketika namamu disebut tapi dia tidak mau berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Amin, kata Nabi. Kabulkan doa Jibril. Celaka orang yang disebut namanya tapi dia tidak mau berselawat. Kenapa engkau katakan amin ketika engkau naik pada anak tangga yang ketiga? Bu'adan liman adaraka walidahul kiwama a'aduhuma awkilahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang sempat hidup dengan ibunya, dengan ayahnya, tapi tidak membuatnya masuk surga, karena dia lebih sayang kepada istrinya, dia lebih sayang kepada anaknya, dia lebih sayang kepada hewan peliharaannya, dia lebih sayang kepada kendaraannya, dia lebih sayang kepada harta bendanya, lalu tidak membuatnya masuk surga karena tidak ada baktinya kepada orang tua. Lalu Nabi katakan amin, kabulkan doa Jibril ya Allah. Jangan sampai kita kena ketiga doa ini. Tak lama lagi di ambang pintu kerinduan orang-orang soleh. Apa yang tidak membuat orang rindu kepada bulan suci Ramadan? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, puncak dari segala amal adalah Lailatul Qadar, dan kita mengejar itu berhari-hari, berbulan-bulan menanti menunggu ketika dia datang. Kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya, marhaban ya marhaban, diambil dari kata rahabah, hati yang lapang. Lapang hati kami menerima Ramadan, lapang jiwa kami menerima Ramadan, lapang dada kami menerima Ramadan, karena kami memang sudah lama merindukannya. Yang kami minta pun datang, disitulah kesempatan untuk beramal. Apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan agung dan mulia itu? Banyak sekali amal, kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar, setidaknya ada 5 amal. Mari kita siapkan, mari kita siapkan fisik mental kita untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, barakah, itfu minan nar. Yang pertama kita isi bulan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam. Siyam, padanan kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan sampai tidak menetes satu tetes air pun walaupun halal. Mari kita genggam mata tidak melihat yang haram. Mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat. Mari kita genggam bisikan hati, lintasan pikiran senantiasa dijaga kecuali daripada yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang sanggup menahan makan, menahan minum. Man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong. Wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan. Fi ayyada ta'amahu, dia tahan makannya. Wasarabahu, dia tahan minumnya. Allah tidak berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh sebab itu mari kita isi dengan siyam. Tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih. Bukan karena dia tahan, karena memang dia tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil, ini perbuatan tidak benar. Adapun hadis yang mengatakan naumu shahib huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, ini hadis dhaif. Hadis lemah. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadhail amal, tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala semangat jihad dilakukan pada siang Ramadan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang Badar 150 km ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunggang kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fisabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan tidur siang. Ramadan bukan bulan santai. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia teriakkan-teriakkan Allahu Akbar. Kalau kalian serang, kalian akan mati syahid. Kalau kalian mundur, kalian akan mati konyol. Dan ditaklukkanlah Spanyol 7 abad lamanya. Ini penaklukan itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Mesir mengabadikan kota dengan nama Asyir bin Ramadan, kota 10 Ramadan, 10 hari Ramadan. Kaum muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailiyah. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai? Gemahri pahlawan jenami, untayan zamrud khatulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenangan-kenangan nostalgia dengan Ramadan? 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Mari kita ingatkan anak kita, remaja kita, anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berpuasa. Presiden Soekarno sedang berpuasa, Bung Hatta sedang berpuasa, yang menaikkan bendera sang saka merah putih sedang berpuasa. Semangat orang berpuasa itulah, doa orang-orang yang berpuasa itulah yang membuat negeri ini merdeka. Kemerdekaan negeri ini berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini ditegakkan atas nama Allah Akbar, diteriakkan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, bukan orang yang tidur lelap. Maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah. Amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah qiyam. Yang pertama siang, yang kedua qiyam di waktu malam. Selama ini tidur lelap, pulas. Tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, kemuliaan, rahmat, barakah dan ampunan, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan imanan wa ihtisaban, tidak ada yang diinginkan yang melainkan ampunan dari Allah. Ufira lakum ma taqaddama min dhanbi, diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lain yang lampau. Mari kita isi dengan salat tarawih, salat witir. Tidak bisa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaat pertamanya 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Rakaat keduanya surat Ali Imran pada masa Abu Bakar Siddiq. Kemudian pada masa Umar bin Khattab diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Lalu bacaan itu dipersingkat menjadi satu juz satu malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat. Maka di masjid yang kita cintai, masjid tertua di Pekanbaru, masjid ini menjadi saksi sejarah bahwa negeri ini didirikan atas nama Allah, didirikan atas nama masjid rumah Allah. Bukan hanya sekedar masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan satu juz setiap satu malam Ramadan. Mari datang, ramaikan, isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan doa, dengan salawat. Jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam. karena tidur panjang. Kita isi dengan qiyam, witir, tahajud, munajat, sholat sunat qabliyah, sholat sunat ba'liyah, sholat sunat ayat, sholat sunat istiqarah, sholat sunat tasbih. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal ketiga yang kita isikan di bulan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an. Bulan Ramadan syahrul qur'an. Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi lancang kuning, identik dengan Islam. Islam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup. Dan kitabullah laila fi hudan, pedoman hidup orang beriman. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah, Qur'an akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Muhammad bin Idris, yang lebih populer dengan Imam Syafi'i rahimahullah, meninggal tahun 204 Hijrah di Mesir, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadhan Sintu Namarah 60 kali khatam. Yang mengaku bermazhab Syafi'i jangan hanya fanatik mengaku-ngaku saja, ikuti amalan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal salat dari isyak sampai subuh tegak rukuk sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai Ahmad bin Hanbal, wahai Hanbali, apa yang kau lakukan? Imam Hanbali menjawab, aku mengatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Mari kita ukur diri kita dengan para ulama salafus saleh. Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf yang kecil, beli yang besar. Bila sudah mematap-atap-atap setiap tahun, beli Quran dengan terjemah. Terjemahnya sudah paham, beli tafsirnya. Terus anak menantu cicit andai tolong sahabat kita didik. Al-Mahiru bil-Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as-samaratil kiramil barara, dia akan dibangkitkan bersama malaikat. Tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa yatatatta, terbata-bata. Wa huwa 'alaihi syaqa, berat. Karena memang huruf Al-Quran tidak ada dalam huruf kita. Tidak ada huruf A'in, tidak ada huruf Allah, tidak ada huruf Ta, tidak ada huruf A'in dalam bahasa kita. Yang berat, tapi dia tetap membaca. Falahu ajrani, dia dapat dua pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala tetap istiqomah bersemangat membaca Al-Quran. Jangan pernah berkecil hati. Jadikan bulan ini target dari awal. Aku akan siap, saya akan kiam, saya akan khatamkan Al-Quran. Amalan ketiga yang kita isikan di bulan ini, alternatif bagi yang tidak mampu untuk tegak berlama-lama, badan sudah tua, untuk membaca Al-Quran berlama-lama, mata pun sudah layu, untuk duduk berlama-lama, sakit kaki pun tiba. Maka ada amal yang tidak perlu duduk, yang tidak perlu tegak, tidak perlu membaca. Pejamkan mata, baringkan tubuh, ucapkan tasbih. Afdal zikri seafdal afdal zikir. La ilaha illallah. Adakah batasannya? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi kalau cerita banyak, kita merasa sedikit sudah banyak, lalu kemudian merasa sudah banyak tidak lagi beramal. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membatasi zikir. Sebelum tidur mereka baca tasbih 1000 kali. Begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Al-Fuqadah, 1000 simpul tadi, 1000 tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimat tani, 2 kalimat. Khafifat tani ala lisa, ringan di lidah. Zakilat tani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil a'udhi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Berbanyak selawat. Man salla alaiya salatan siapa yang berselawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa uttal anhu 10 sayi'at, Allah tutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan darajat di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah jalan, diberikan Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar, yang paling afdal sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca pada waktu subuh, andai mati pada siang, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dibaca pada waktu petang, mati di waktu malam, tidak ada perantara antara dia dengan surga kecuali kematian. Begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristighfar, berzikir. Alladzina yadhkurullah, mereka banyak berzikir qiyaman, waktu tegak, waktu qu'udan, waktu duduk, wa 'ala junubihim, waktu berbaring, diamnya fikir, geraknya zikir. Kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan. Itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Tidak ada riba, tidak ada gosip, tidak ada namimah, yang keluar dari mulutnya la ilaha kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah. Maka perbanyak zikir. Saudari-saudari, istri, anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah? Suami saya bisa baca Quran, suami saya bisa tahajud witir, mana keadilan Allah? Allah Maha Adil. Anak perempuan kita, adik perempuan kita, istri kita, ibunda kita yang tidak bisa berpuasa, pesankan kepada mereka, selesai sholat Jumat ini sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ada amal yang lebih besar, ada amal yang lebih hebat. Apa dia? Antu farikat dunia walisanu karatubun bidhikrillah, kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena makan, bukan karena riba, bukan karena gosip, lidahmu dalam keadaan basah bidhikrillah, karena banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Amal kelima yang terakhir, siap sudah, qiyam sudah, Quran sudah, zikir sudah, ditutup dengan sholat. Siapkan bukaan puasa untuk anak yatim, fakir miskin. Buatkan budget makanan 2 kali lipat daripada biasanya. Bukan untuk nafsu kita, bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu. Seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir kurma, hilanglah hawa nafsu. Mana hawa nafsu siang tadi? Hilang. Kita buat makanan banyak, berbagi kepada fakir miskin. Inilah yang akan kita bawa menjadi bekal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'akal fa'afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak, fa'afnaita, busuk menjadi sampah. Wa malabista fa'afnaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasadakta fa'afnaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, kita jadikan ini sebagai bulan terakhir, kita jadikan ini sebagai hari terakhir, sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih perkenankan kita beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد